Mitra bisnis, kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Namun banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Yang terakhir, Rabu pekan lalu, jalur KRL Jabodetabek putus akibat tanah longsor dan menelantarkan 30 ribu penumpang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda melihat permasalahan ini? Kejadian yang menimpa kereta api listrik Jabodetabek sampai hari ini itu menunjukkan bahwa PT Kereta Api Komuter Jabodetabek itu tidak profesional dalam menjalankan roda pengoperasian kereta api Jabodetabek. Langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang, Pak? Menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang ini para direksinya gitu ya, karena mereka nggak bisa bekerja dengan baik. Masalahnya kan terus berulang seperti itu gitu, sudah 2 tahun ini gitu loh. Ya menurut saya paling tidak Menteri BUMN harus mengevaluasi ini direksi PT Kereta Api. Sebetulnya kan bisa aja ya, kereta api itu diintegrasikan juga dengan bus. Ya kalau di Jakarta ya, antara KRL Jabodetabek dengan Transjakarta misalnya. Tapi kan ini juga tidak terbangun kerjasamanya. Karena saya juga mengalami hal itu. Kami dari Dewan Transportasi Kota Jakarta sudah sejak 2 tahun lalu, itu coba mengusulkan kepada PT Kereta Api Indonesia dan juga PT Kereta Api Komuter Jabodetabek merevitalisasi KRL Jabodetabek ya, supaya menjadi tulang punggung angkutan umum massal untuk Jakarta dan kota-kota sekitar Jakarta. Karena kalau kita lihat minat penggunaan kereta api masih tinggi kan dari produk-produk di sekitar kota Jakarta untuk masuk ke kota Jakarta setiap pagi ya begitu. Dan begitu juga sore sebaliknya. Tetapi ini tidak pernah direspon konsep-konsep yang diajukan gitu loh. Konsep-konsep perbaikan atau revitalisasi baik yang diusulkan oleh kami ya dari Dewan Transportasi Kota Jakarta atau juga dari para pengguna ya dari asosiasi pengguna kereta api Jabodetabek misalnya. Nah, itu nggak pernah direspon oleh direksi. Untuk perbaikan gitu loh. Lalu, bagaimana Bapak menilai asosiasi penumpang kereta api yang melayangkan somasi kepada PT KAI soal buruknya layanan kereta api? Ya, itu gambaran konkret gitu ya, di mana memang ada masalah di jajaran direksi PT Kereta Api ya, dan juga di PT KAI. Ya, selama ini mereka tidak pernah mau mendengarkan apa masukan dari para pengguna. Nah, yang dari asosiasi pengguna kereta api juga kan sudah lama mereka mengingatkan, memberikan masukan kepada mereka. Tidak pernah direspon baik, makanya mereka bikin somasi. Ini kan bukti gitu. Iya, manajemennya PT Kereta Api Indonesia itu tidak profesional, tidak becus begitu bekerjanya dan melantarkan penumpang terus-terus. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.